Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan kathiran wa nisaa wa taku Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asraqal haditsi kitabullah azza wa jal wa khairal hadits wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Bismillah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'adzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam yang penuh keberkahan ini, naam, kita diberikan hidayah dan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang mulia, yaitu mempelajari ilmu alat ya. Untuk mendalami, bisa mendalami, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu alat, alat pembantu, sesuatu yang bisa membantu, memperantarai untuk kita lebih bisa mendalami, menghayati, mentadabburi Al-Kitab As-Sunnah dan Kutubul Ulama, kitab-kitab para ulama, yaitu ilmu bahasa Arab. Nah, dan ilmu bahasa Arab tersendiri memiliki sekian banyak funun, ya, memiliki banyak sekali cabang. Nah, ya, sampai wallahu alam, ya, jangan lupa 8 atau sampai belasan, ya, cabang. Di antaranya an-nahwu, sharaf, al-naam, al-muhawarah, al-imla', naam, al-balaghah dan yang semisalnya dan lain-lain. Nah, adapun apa yang kita pelajari di sini adalah salah satu cabang, di antara cabang yang terpenting dalam ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Dan kita pelajari pula kitab yang paling mendasar di dalam pelajari ilmu nahwu, yang mana kitab ini kitab yang masyhur, hampir dipelajari seluruh penjuru dunia. Naam, di setiap ma'had-ma'had, pondok-pondok pesantren yang ada. Meskipun menjadi kitab dasar, para ulama pun tidak segan-segan, ya, memberikan syarah, penjelasan terkait kitab ini. Ya, semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memiliki syarah yang sangat, yang lumayan, ya, mutawalat. Nah, lumayan tebal, panjang lebar dalam pembahasan ini. Nah, hanya saja untuk kita, kita cukup membahasnya secara ringkas ya. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, mudah-mudahan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar bisa membahas kitab lanjutan dari kitab ini. Nah, artinya apa yang kita akan bahas ini salah satu kitab yang mendasar dalam ilmu nahwu, yaitu Naam kitab Matanu Al-Jurumiyah. Naam, Matan Jurumiyah. Sebelum kita membahas inti kitab ini, perlu kiranya kita sedikit membahas terkait ilmu nahwu, karena kita di sini baru ya, baru ingin mempelajari. Demikian belum kenal apa-apa itu nahwu. Maksudnya apa sih? Apa pokok pembahasannya? Nah, apa yang akan dikaji? Nah, apa buah mempelajarinya? Nah, ini perlu kita ketahui. Sehingga dengan itu kita berharap kita memiliki roh semangat untuk bisa mempelajarinya lebih mendalam, tahu maksud dan tujuannya. Nah, baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, pembahasan atau permasalahan yang akan kita bahas di sini adalah terkait pengenalan mengenai ilmu nahwu. Nahwu sendiri, ini definisi atau pengertian ilmu nahwu secara bahasa, nahwu memiliki beberapa makna. Ya, banyak sekali makna ya. Nah, ini tergantung siyaqul kalam ya, tergantung konteks pembicaraan, konteks pembahasan pada kalimat tersebut, sehingga disesuaikan. Nah, ini definisinya, artinya definisi nahwu secara bahasa dahulu. Yang pertama, terkadang lafaz nahwu dimaknakan dengan al-jiha, arah. Naam, arah. Contoh, zahabtu nahwa Zaidin. Aku pergi ke arah Zaid. Nah, di situ nahwu. Ya. Nahwa Zaidin. Jadi nahwu ini secara bahasa Arab. Ya, itu pun terbagi ya. Yang pertama, mengandung makna arah. Zahabtu nahwa Zaidin. Aku pergi menuju atau ke arah Zaid. Pada konteks pembahasan atau konteks atau siyaqul kalam, konteks kalam pembicaraan yang lain, dia memiliki makna yang berbeda juga. Naam. Contoh yang kedua, lafaz nahwu mengandung makna asybuhu wal mislu. Serupa, semisal. Naam. Sebagai contoh, contohnya adalah pada ucapan, seperti ucapan Muhammadun nahwu Zaidin. Lafaz nahwu ya, pakai lafaz nahwu. Muhammad seperti semisal Zaid. Nah, Muhammad itu seperti semisal serupa dengan Zaid. Jadi nahwu dimanakan dengan atau sinonim. Nah, mutarodif sinonim dengan dari kata asybuhu wal mithlu. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Al-jiha, arah. Yang kedua, asybuhu wal misl. Al-wil misl. Nah, serupa atau semisal. Dan yang ketiga, lafaz nahwu juga mengandung makna naam, mengandung makna al-miqdar. Miqdar ya, timbangan, ukuran. Ya, miqdar. Sebagai contoh, seperti pada ucapan indi nahwu alfi dinarin. Indi nahwu alfi dinarin. Artinya aku memiliki nahwu seukuran. Naam ya. Seukuran, ukuran. Nahwu diartikan dengan seukuran. Seukuran 1000 dinar. Nah, ini di antara berbagai lafaz, berbagai makna dari lafaz nahwu. Ya, secara bahasa artinya ilmu nahwu ini mengandung banyak arti dan makna. Terkadang dimaknakan dengan arah. Terkala orang buka kamus bahasa Arab tentunya bisa didapati makna nahwu dengan makna arah al-jihah. Ada juga dimaknakan dengan asyibhu wal misal, serupa, semisal. Ada juga mengandung makna al-miqdar, seukuran. Adapun makna atau definisi nahwu secara istilah, artinya istilah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, kata nahwu itu, ya, apa makna, maksud makna dari nahwu, pelajaran nahwu. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh mereka, ya, para ahli nahwu, maka ilmu nahwu diistilahkan adalah suatu ilmu yang membahas kaedah-kaedah. Jadi yang dibahas ini adalah kaedah. Tujuannya apa? Untuk mengetahui hukum harokat akhir suatu kalimat, suatu kata dalam bahasa Arab. Jadi ilmu yang menjelaskan tentang kaedah. Ya, untuk bisa mengetahui hukum harokat akhir suatu kalimat. Hukum harokat akhir atau dikatakan dengan keadaan, ya, karena terkadang tidak ditunjukkan dengan harokat, ya, hukum keadaan akhir atau kedudukan kata, suatu kata bahasa Arab. Nah, tatkala dia tersusun dalam jumlah atau dalam suatu kalimat, apakah kata atau lafaz tadi mengalami perubahan atau tidak dari sisi harokat ataupun secara kedudukan, ya, serta hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini istilah ilmu nahwu, yaitu ilmu yang membahas terkait dan tentang kaedah-kaedah bagaimana seseorang bisa mengetahui hukum harokat atau hukum kedudukan akhir suatu kata dalam bahasa Arab tatkala kata tadi tersusun dalam suatu kalimat. Apakah kata tadi mengalami perubahan yang disilakan dengan mu'rab atau membening, dan yang semisalnya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini terkait definisi atau istilah ilmu nahwu, ya. Nah, ilmu nahwu kita sedikit, ya, sebutkan ucapan seorang ulama yang mulia yang menghasung kita terkait ilmu nahwu agar kita memiliki ghirah, semangat, ya, mempelajari ilmu nahwu, yaitu ucapan imam, ya, Imam Al-Fiqh, naam, ahli fikih, naam, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Hafaratil Dhahab karya Ibnul Imad, Ibnu Imad Al-Hambali, naam, nomor 231. Ucapan beliau, kata beliau, man tabahharu fin nahwi ihtada atau uhtida ala kulli ulum. Ini ucapan beliau. Mentabahhar fin nahwi, barang siapa yang tabahhar, naam, bahar, bihar, bahrun itu adalah lautan, lautan yang luas. Barang siapa yang memiliki keluasan, kedalaman, kekokohan di dalam menguasai ilmu nahwu, kata beliau, tidak atau ihtada ala kulli ulum, niscaya dia akan diberikan hidayah, diberikan taufik untuk menguasai segala macam cabang-cabang ilmu yang ada. Nah, ini, ya, nasihat beliau, ya. Artinya ilmu nahwu ini adalah ilmu kunci, pembuka, ya, untuk membuka pintu-pintu cabang atau bagian atau fun minal funun. Nah, cabang-cabang ilmu yang lainnya. yang disebutkan atau diistilahkan oleh para ulama sebagai ilmu alat yang sangat mendasar, paling mendasar. Bagaimana seorang akan bisa memahami Al-Quran kalau dia tidak bisa bahasa Arab, ya, tidak mengerti kaidah. Nah, bagaimana kedudukan i'rab suatu kata, bagaimana juga dia akan memahami hadis Rasul ataupun kutubul ulama, kitab-kitab para ulama, apabila tidak menguasai bahasa Arab. Ya, setidaknya sesuatu yang cukup mendasar yang dengannya akan membantu dia memahami bahasa Arab. Nah, ini sedikit ya apa? Mutiara, ya. Mutiara kata dari seorang ulama yang mulia agar kita mempelajari ilmu nahwu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita sebutkan di sini, taufik dalam dalam mempelajari ilmu nahwu. Apa sih taufik pembahasannya? Yang dipelajari, yang dibahas dalam ilmu nahwu yaitu harokat akhir kata. Ya, harokat akhir kata Arab. Ya, kata Arab itu terbagi menjadi tiga, ya, tiga bagian. Nah, ada isim, ada al-fi'lu, ada al-harf. Nah, tiga kata. Ini yang dibahas. Harokat atau kedudukan. Ya, akhir atau kedudukan kata tadi bahasa Arab setelah masuk ke dalam, tersusun dalam kalimat. Nah, contohnya, sebagai contoh, Zaid. Lafad Zaidun. Nah, kan ini sebagai contoh pendekatan, ya. Lafad Zaidun, tatkala dia tidak masuk di dalam kalimat, dia kedudukan i'rabnya disilakan dengan rofa. Akhir katanya itu doma. Rofa adalah istilah untuk menyebutkan makna doma atau sesuatu yang menggantikan kedudukan doma. Ini secara makna secara simpel, ya, dari i'rab marfu, ya, rofa. Nah, kata lafaz Zaid, ini Zaid ini nama orang, ya. Sebelum dia masuk ke dalam susunan kalimat, dia dibaca dengan Zaidun. Nah, tatkala dia dimasukkan dalam susunan satu kalimat, kalimat, ya, satu jumlah diistilahkan dengan jumlah. Nah, mana arti dari kalimat bahasa Arabnya artinya adalah jumlah. Nah, al-kalimat, ya, ingat kalimat. Sedangkan kalimah itu adalah kata. Nah, contohnya kata Zaid tadi, tatkala masuk dalam susunan kalimat, kalimat yang pertama, ja'a Zaidun. Nah, Zaidun masih sama, ya, dibaca dengan dom marfu, ya, ropa, ya, dibaca dengan dhammatain, ya, dhamma tanwin. Nah, dhammatain itu dibaca karena kedudukannya marfu sebagai fa'il dalam lafaz ja'a Zaidun. Dia sebagai subjek. Naam, ya, subjek pada lafaz tersebut. Sedangkan pada contoh yang selanjutnya, lafaz Zaid tadi tidak akan dibaca dengan domatain, tapi dibaca dengan fathatain, ya, karena dia masuk pada susunan kalimat yang lain. Sehingga berubah juga kedudukannya, harokat akhir katanya, dan kedudukan lafaz tersebut tidak menjadi subjek lagi. Contoh, ro'aitu Zaidan. Ro'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Nah, tadi ja'a Zaidun, kemudian menjadi ro'aitu Zaidan. Nah, ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Kalau dikasih harokat, ya enak kita baca. Kalau enggak dikasih harokat, nah, karena kita-kita para ulama banyak yang tidak berharokat. Istilahkan dengan orang kitab gundul, ya. Kitab gundul. Kalau enggak berharokat, gimana bacanya? Nah, enggak, jangan di enggak boleh dibabat semua menjadi Zaidun. Salah. Bisa kena marah kita, dimarahin oleh orang-orang Arab. Enggak boleh ra'aitu Zaidun, enggak boleh. Tapi ra'aitu Zaidan, karena pada saat itu kedudukan i'rabnya sebagai maf'ulun bih. Sehingga dia dibaca na'am nasab, ya, dibaca dengan fathatain. Nah, nasab adalah istilah, ya, untuk mengungkapkan makna fathah atau yang menggantikannya. Ya, ini makna nasab ya, nasab dalam bahasa, dalam istilah ilmu nahwu. Sedangkan pada lafaz yang lain lagi, susun kalimat yang lain, lafaz Zaidun tidak dibaca pula dengan fathatain ataupun domatain. Nah, dia dibaca dengan apa? Kasrotain. Kasro yang di tanwin ya. Naam ya. Jadi Zaidin karena dia bersambung dengan huruf huruf jar ya, huruf khafad. Huruf yang membuat kasro kedudukan suatu kata, kalimat, kata benda tatkala bersambung dengannya, tatkala terletak dengan huruf tadi. Contohnya pada lafaz atau pada kalimat marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Naam ya. Aku melewati Zaid. Nah, yang tadinya dibaca domatain jaa Zaidun, kemudian setelahnya dibaca ra'aitu Zaidan, fathatain Zaid tadi menjadi dan. Dan yang selanjutnya dibaca dengan kasro marartu bi Zaidin. Nah, inilah topik pembahasan ilmu nahwu. Ya, kita di sini akan mempelajari bagaimana kaidah membaca huruf, hukum harokat atau mengetahui hukum harokat akhir suatu kata. Tatkala dia bersambung dengan kata yang lain atau tatkala dia tersusun dalam suatu kalimat. Bagaimana? Apakah mengalami perubahan atau tidak? Nah, pada kata Arab ada yang tidak mengalami perubahan. Naam ya. Tatkala dia dibaca. Naam, tapi belum tentu tidak memiliki kedudukan ya. Nah, karena bisa jadi alasan dia tidak dibaca ada memiliki alasan tertentu ya. Nah, tapi untuk pembahasan tersebut akan kita bahas pada pertemuan lainnya. Nah, intinya itu dari atau terkait topik pembahasan dalam mempelajari ilmu nahwu. Nah, baiklah. Selanjutnya, nah ini mungkin ini penutup pembahasan kita atau enggak, ada beberapa sedikit pembahasan lagi penting ya. Nah, kita lanjutkan. Faedah belajar ilmu nahwu. Nah, jadi apa sih, kenapa sih kita harus belajar ilmu nahwu? Apa sih manfaatnya? Apa buah yang akan dicapai tatkala orang mempelajari atau menguasai ilmu nahwu? Di antara faedah as-samarat, buah, hasil, an-natijah, na'am, dalam pelajari ilmu nahwu, yang pertama hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah, terjaga lisannya. Dari apa? Agar tidak salah dalam mengucapkan kalimat Arab. Na'am, jadi jangan seperti tadi. Zaidun diterabas. Ya, pokoknya mau dibaca Zaidun terus, dun. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidun, marartu bi Zaidun. Wah, dimarahin kita. Salah. Tidak benar. Nah, ini bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia ya. Yang mana setiap katanya memiliki harokat. Ya, harokat akhir, harokat ya. Setiap katanya di atasnya memiliki harokat. Setiap huruf nah memiliki harokat. Dan harokatnya tadi mengalami perubahan harokat akhirnya. Tatkala kata tadi masuk pada susunan kalimat. Nah, ya, harokatnya berubah, kedudukan kata tadi pun dalam susunan kalimat pun berubah. Nah, jadi membacanya juga harus hati-hati. Perlu kita pelajari kaidahnya dengan pelajari ilmu nahwu. Yang kedua, di antara as-samarat, buah atau hasil yang akan dipetik dalam pelajari ilmu nahwu. Dalam pelajari ilmu nahwu yang kedua, hifdzul yad, ya, menjaga tangan. Menjaga tangan. Kenapa tangan yang dijaga? Supaya agar tidak salah dalam menulis kalimat Arab, kata-kata Arab, al-kalimat Arab. Nah, ya, jangan salah. Ya, tulisan Zaidun ya harus ja'a Zaidun dengan domatain. Ya, jangan ditulis fathatain. Nah, dia kalau tidak memahami mempelajari ilmu nahwu tidak tahu bagaimana tulisannya. Karena tidak mengerti kaidahnya. Oleh karena itu dengan mempelajari ilmu nahwu dia akan mengetahui bagaimana cara menulis harokat tadi. Ya, sesuai dengan kaidah nahwu. Nah, kemudian di antara samarat buah dari mempelajari ilmu nahwu yang ketiga dan ini sangat penting. Bahkan ini yang terpenting menjadi tujuan kita dalam pelajaran ilmu nahwu. Yang ketiga sebagai alat. Nah ya, na'am. Ala sebagai alat di mana di dalam memahami li fahmi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am ya. Untuk lebih mendalami, untuk bisa memahami, mentadabburi kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini kita juga diperintah. Ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mempelajari Al-Qur'an, agar mentadabburinya. Ya, dibaca dengan pelan, perlahan, dipahami kandungan makna, bukan cuma sekedar lewat. Ya, bukan sekedar lewat saja. Boleh. Kita membacanya mungkin dengan bacaan cepat, tapi yang sangat juga dituntut bagi kita untuk mengerti kandungan dan maknanya. Karena Al-Quran adalah wahyu kalam Allah. Padanya terdapat ilmu, padanya terdapat hikmah, ya, padanya terdapat nasihat, ya, terdapat hukum yang dengannya akan menambah wawasan, ilmu, keimanan kepada kita. Nah, jangan cuma sekedar lewat. Perlu kita mempelajari ilmu tafsir min tafasiril Quran. Ya, salah satu kitab-kitab tafsir Al-Quran. Untuk bisa memahaminya. Bagaimana bisa? Untuk bisa meraih hal tersebut? Ya, tentunya kita pelajari jenjang. Nah, salah satu wasilah mendaliminya, bisa memahaminya, yaitu mempelajari ilmu nahwu. Yang keempat, di antara as-samarat, buah atau hasil dalam pelajari ilmu nahwu, yang keempat, adalah sebagai upaya. Naam, sebagai upaya al-himaya, penjagaan, menjaga kemurnian ya dan keaslian dari bahasa Arab. Ya, bagaimana pembacaannya yang tepat, yang benar karena bahasa Arab sendiri. Nah, apalagi di zaman, di era kebelakangan ini, orang Arab pun bahkan masih sangat belajar bahasa Arab. Nah, sudah mengalami ketidakaslian, ya, tidak sesuai dengan kaidah. Nah, dan itu ya tidak benar, ya tidak benar, tidak tepat ya, apalagi tatkala mereka ingin mendalami Al-Quran, As-Sunnah. Naam. Harus benar-benar menguasai, mempelajari ilmu nahwu. Naam ya. Bahasa Arab, macam-macam ya. Ada juga pembagian, disilakan dengan mereka ya. Ada bahasa Arab, Al-Fusha, Amia. Ya kan? As-Suqya. Bahasa Arab yang Al-Fusha, ini yang pasti. Sesuai dengan kaidah tadi. Ya. Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan syair, ya, syair bahasa Arab yang masih bagus kaidah nahunya bahasa Arabnya. Tapi ada yang disilakan mereka dengan amnya, bahasa kumuman awam, ya, yang tidak mengandung kaidah orang Arab, apalagi sukiah, ya, orang-orang pasar, ya, bahasa pasaran. Nah, ini tentunya berbeda. Oleh karena itu, dengan pelajari ilmu nahwu, seseorang juga termasuk upaya dia menjaga keaslian dan kemurnian bahasa Arab asli. Ini di antara beberapa as-samarat, tentunya ini bukan pembatasan. Ya, banyak lagi ya faedah penting di sana. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui juga siapakah sih orang pertama kali pencetus ilmu nahwu, ya, penemu, ya, karena yang pasti ya segala macam cabang ilmu ini, ilmu kebaikan tentunya itu bersumber dari Allah, ya, kita adalah makhluk kita hanya ya diberikan hidayah taufik untuk bisa mengetahuinya. Nah, di sana ada pencetus ya. Nah, penemu, penyusun ilmu nahwu tadi. Orang yang dikenal oleh mereka para nuhat, ahli-ahli nahwu yang masyhur, kata mereka untuk ilmu nahwu ini pencetusnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini yang masyhur ya di kalangan mereka, bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah pencetus pertama kali yang menyusun kitab atau ilmu merangkum pembahasan kaidah ilmu nahwu. Nah, nama beliau kalau tadi adalah, itu adalah kunyah beliau ya, Abul Aswad Zalim Ibnu Amr. Nah, ya. Nah, lumayan panjang terkait hal tersebut ya. Tapi wallahu alam ya, tapi ini ana, ini adalah sekedar sesuatu yang masyhur saja terkait kebenaran aslinya. Sebagian mereka para ulama ada yang masih mempersoalkan ya. Ya, di antara faedah yang pernah kita dapatkan, semisal Syekh Mukbil rahimallahu taala, beliau mengatakan terkait hal tersebut tidak ada riwayat yang sahih. Nah ya, yang sampai secara bersanad kalau memang beliau ini sebagai pencetus ilmu nahwu. Wallahu alam ini, tapi ini yang masyhur. Setidaknya kita mengetahui ya yang masyhur. Nah, ilmu nahwu ini ya enggak datang gitu saja ya. Ya, ada asal usul, masalnya siapa penyusun dan pencetusnya. Nah, dan yang masyhur adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini beliau ya, nama beliau. Naam, dan nisbah beliau. Sedangkan nama asli beliau adalah Zalim bin Amr. Nah, ya. Abul Aswad itu kunyah ya, afwan ya, kunyah. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas di sini pada pertemuan malam hari ini, yaitu terkait hukum pelajari ilmu nahwu. Nah, kenapa kita belajar nahwu? Harus kita ketahui juga hukumnya ya. Hukumnya selain atsamarot, buah, nilai penting, manfaat yang dicapai tadi ya. Nah, ini kita perlu mengetahui hukumnya. Apa hukumnya? Para ulama sepakat bahwa hukum mempelajari ilmu nahwu yaitu fardu kifayah, karena dia ilmu alat ya, ilmu alat. Naam ya. Ilmu membantu. Naam ya, untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sehingga tatkala ilmu ini mungkin tidak dikuasai oleh seorang, tapi ada orang lain yang menguasainya. Nah, yang dengan perantara orang tadi dia bisa juga mempelajari, memahami syariat ini, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar ya, tentunya. Nah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang diinginkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh para murid beliau, para sahabat dan para imam hingga sampai ke kita. Nah, itu ya fardhu kifayah. Ada yang lain mengajarkannya, lepas gugur kewajiban dia ya. Nah, ini terkait hukumnya. Nah, tidak harus ya. Yang harus adalah dia memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini harus belajar dinullah, agama Allah. Nah, tapi apabila tidak ada satupun di suatu daerah, suatu tempat yang menguasai ilmu nahwu, maka wajib semuanya berdosa. Naam ya, ya semuanya bisa berdosa. Naam. Sebagai tambahan faedah, naam, mereka para ulama menjelaskan bahwasanya mempelajari ilmu nahwu untuk kedudukan tertentu pada orang tertentu, naam ya, ini terkadang memiliki berbeda hukum, perbedaan hukum. Tidak dipukul rata hukumnya menjadi fardu kifayah, tidak. Nah, terkadang pada orang tertentu yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, dia memiliki, tatkala dia melakukan hal tadi, hukumnya menjadi fardu ain. Contoh orang-orang yang ingin mendalami Naam atau ingin menyusun. Ya, menyusun kitab dari kitab-kitab tafsir, ya, tafsir Al-Qur'an. Nah, ini enggak boleh. Ya, asal saja ya. Dia harus memahami bahasa Al-Qur'an tentunya, ilmu nahwu. Bagaimana dia akan membuat tafsir Al-Qur'an? Menulis tafsir Al-Qur'an kalau tidak menguasai ilmu nahwu. Dari mana asalnya dia bisa menjelaskan hal tersebut? Tentunya bukan semata-mata ilmu nahwu ya. Ya, masih banyak ilmu yang lainnya ya, terkait akidah, terkait fikih, terkait manhaj, terkait adab dan yang semisalnya, terkait ilmu-ilmu alat yang lainnya. Semisal usul tafsir, nah, usul fiqh dan yang lainnya. Nah, untuk mempelajari untuk menulis kitab dari kitab-kitab tafsir. Tapi, nah, untuk ilmu bahasa Arab sendiri wajib baginya pada saat itu apabila dia ingin menulis kitab tafsir yang dengannya nanti akan dijadikan rujukan oleh umat, oleh manusia ya. Nah, ini sekilas terkait mukadimah. Nah, masih ada beberapa mukadimah yang lainnya ya. Tapi untuk pembahasan tersebut akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita kaji atau kita mulai pembahasan ilmu nahwu pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, na'am. Mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan, tambahan faedah, tambahan amal kebaikan kita. Karena tidak lain ya tujuan kita. Ini harus kita menjadikan tujuan kita ini. Dalam mempelajari ilmu nahwu, salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab, agar kita bisa memahami syariat ini ya. Memahaminya tidak serta-merta kita langsung kita belajar dengan asatidah kita, baik itu na'am bermajelis ilmu langsung ataupun melalui rekaman audio dan kita bertanya, mengambil faedah ilmu dan juga membaca kitab-kitab para ulama. Nah, ini ilmu nahwu menjadi wasilah mempermudah kita dalam upaya memahami syariat ini, memahami Al-Quran dan As-Sunnah tentunya sesuai dengan pemahaman yang benar. Nah, itu saja yang bisa Ana sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan Ana mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana mohon ampun. Ana akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.